من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kita masih melanjutkan tentang syafaat. Mari kita bahas bahwa syafaat itu bukan pertolongan Allah. La yuradu biha ma'unatullah. Syafaat tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa dia adalah pertolongan Allah. Bukan. Bukan. Tetapi syafaat mempunyai dua makna. Yang pertama, ikramus syafi'. Allah memberikan kemuliaan, mengutamakan asy-syafi'. Siapa syafi'? Orang yang diberi izin untuk memohonkan syafaat. Dalam hal ini Rasulullah SAW atau 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab, mereka bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Atau seorang mukmin yang mendoakan orang lain dan doanya diterima oleh Allah, ini bagian dari syafaat. Doa itu termasuk syafaat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, ini yang pertama. Jadi Allah memberikan kemuliaan. Allah pilih orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Yang terbesar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manfaat bagi si masfu'. Manfaat bagi si masfu'. Masfu' yang diberi syafaat. Dalam hal ini contoh orang per orang siapa? Abu Thalib. Satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat Nabi tersendak. Selain Abu Thalib tidak mungkin. Tidak mungkin orang kafir sebaik apapun yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari siapapun. Tidak mungkin. Satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat dari Nabi Abu Thalib. Siapa lagi? Uqasha. Uqasha yang minta kepada Nabi mohon dimasukkan, dimohon didoakan oleh Nabi agar masuk ke dalam kelompok 70,000. Hadisnya sudah kita baca kan? Didoakan oleh Nabi dan termasuk. Nabi sudah menyatakan anta minhum, engkau termasuk 70,000. Jaminan langsung dari lisan Nabi tersendak. Jadi dua inti daripada syafaat itu, dua: memuliakan orang yang memberi syafaat, orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebab tanpa izin Allah tidak mungkin seseorang bisa memberikan syafaat. Hatta dia manusia termulia terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tidak diizinkan. Apalagi umat beliau yang kafir, yang tentu dicintai oleh beliau, di bawah kecintaan beliau kepada bapak beliau, ibu beliau, paman-paman beliau. Hanya Abu Thalib yang ia diizinkan. Itu pun syafaat yang meringankan saja. Bukan Abu Thalib tidak masuk neraka, tetap di neraka, tetap kekal di neraka, hanya yang paling ringan. Kakinya menginjak bara api, kemudian mendidih otaknya. Itu paling ringan. Dan orang yang disiksa di neraka yang paling ringan, dia mengatakan, dia meyakini bahwa tidak ada orang yang disiksa di neraka seberat aku. Dia bilang begitu. Dia meyakini begitu. Dia tidak melihat yang lain. Dia tidak, dia tidak merasakan yang lain. Yang dia rasakan cuma itu. Dia meyakini tidak ada manusia yang disiksa di neraka yang lebih dahsyat dari aku. Padahal dia paling tinggal. Ya, Rasulullah SAW. Adapun syafaat secara bahasa apa kemarin? Syafi' lawan kata al-ghafar. Wa syafi'i wal qata. Al-ghafar witir. Witir artinya? Ya, zanjil. Al-syafa' genap. Jadi sifat syafaat itu menggenapkan yang ganjil. Jadi punya sesuatu tapi kurang genap. Digenapi dengan syafaat itu. Artinya apa? Dia punya iman. Dia punya iman tapi enggak genap, artinya enggak sempurna imannya. Dia berzina, dia berjudi, dia minum khamar, dia kadang ninggalin salat, dia tidak ikut jihad berhal wajib. Bisa tertolong oleh syafaat. Dengan syarat ada iman. Adapun yang tidak punya iman tidak mungkin dapat syafaat. Bagaimana jawaban Nabi ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapa manusia yang paling berbahagia, paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni, bersih dari hatinya. Artinya tidak syirik. Dia bertauhid. Orang seperti ini yang akan mendapatkan syafaat karena dia berdosa, berzina misalnya, minum khamr misalnya, berjudi misalnya. Gitu. Sebagaimana sabda Nabi Alaihissalam, "Inna syafa'ati li ahli kabair min ummati." Syafaatku untuk umatku yang berdosa besar. Ya, maka syafaat tidak diharapkan oleh para imam, oleh para ulama, oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh tidak mengharapkan syafaat, tapi langsung mengharapkan ridha Allah, ampunan Allah. Karena syafaat untuk orang-orang yang penjudi, koruptor, peminum khamr, pembunuh, ya, yang jarang sholat dan seterusnya. Orang-orang saleh tentu jauh dari itu semua. Secara istilah tawakkutu lil ghairi bi jalbi manfaatin wa dafi mudarratin. Secara istilah syafaat adalah tawakkut, perantara untuk orang lain dalam rangka mencari manfaat dan menolak mudarat. Jadi sifat manfaat, sifat syafaat, tujuan manfaat ada dua, mencari manfaat, yang kedua menghindarkan diri dari mudharat. Misal jalbil manfaati, yang mencari manfaat misalnya syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati bidukuliha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga. Jadi penduduk surga ahli jannah masih butuh syafaat Nabi apa? Bidukuliha, untuk masuk. Karena beberapa banyak ahli surga tapi belum bisa masuk surga. Belum bisa masuk surga. Ya, sebelum pintunya dibukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencari manfaat. Yang kedua, misalnya dafil mudarrah. Syafaat yang berupa menghindarkan diri dari kemudaratan. Apa misalnya syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman istahaqqan naru alla yadkhulaha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mestinya dia masuk neraka. Dia ahlu neraka. Dia penduduk neraka, tetapi enggak jadi. Enggak jadi masuk neraka. Akhirnya Allah selamatkan dia dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yes. Atau dia mestinya berat siksanya di neraka. Dengan syafaat Nabi jadi ringan. Seperti apa tadi? Yes. Atau dia lama sekali, mestinya sekian juta tahun, akhirnya dipersingkat menjadi sekian puluh atau sekian belas tahun atau beberapa tahun saja, ini dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian al-muallif Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa ayat. Al-ayat al-ula qawluhu ta'ala, ayat pertama adalah firman Allah ta'ala, wa anzir bihi, dan berikanlah peringatan dengannya. Nya-nya di sini apa? Marif? Al-Quran. Al-inzar huwa al-i'lam al-mutadammin lit-takhfi. Yang dimaksud dengan inzar, memberi peringatan, adalah pemberitahuan yang bernada menakut-nakuti, yang bernada mengancam. Ini inzar. Di depan sana ada razia polisi. Ini kan pemberitahuan. Nadanya apa? Menakut-nakuti agar hati-hati. Ya. Berbeda dengan di depan sana ada pertunjukan menarik. Nah, ini pemberitahuan yang tidak menakut-nakuti, tapi kabar gembira. Al-Quran mempunyai dua sifat itu. Kadang pemberitahuannya inzar, kadang bushra, kabar gembira. Wadzomiru fi bihi ya'udu lil-Quran. Domir bihi, hi-nya, ini kembali kepada Al-Quran. Kama qala ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad Al-Quran dalam bahasa Arab, agar engkau memberikan peringatan kepada Ummul Qura, yang dimaksud penduduk Mekah, وَمَنْ حَوْلَهَا, dan sekelilingnya. Ya. Ayat ini bukan berarti bahwa Islam untuk Mekah dan sekelilingnya, karena ayat ini harus dipadukan dengan ayat lain yang menyatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Di antara perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelum beliau, lima hal. Di antaranya ini, seluruh nabi dan rasul hanya diutus untuk umat kaum masing-masing. Nabi Hud khusus kaum 'Ad, Nabi Saleh khusus kaum Tsamud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusa bin Nun, Nabi Harun, ini yang terbanyak khusus dari Israel. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, untuk manusia seluruh alam. Maka kata Nabi, siapapun yang mendengar namaku telah diutus, Muhammad Rasulullah telah diutus, dan dia tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti syariatku, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia berdalih, saya mengikuti syariat Nabi Musa, kami mengikuti syariat Nabi Isa, tidak boleh. Jangankan manusia biasa, Nabi Musa, Nabi Musa jika hidup hari ini, kata Nabi, maka wajib mengikuti syariat. Nabi Isa kelak akan turun di muka bumi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudunya, tayamumnya, salatnya, subuhnya, akarnya, manasik hajinya, melimpar jumrahnya, semua yang mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litunzir, di ayat lain ya, litunzir bihi wa dzikra lil mu'minin, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Qur'an itu, dan Al-Qur'an itu sebagai zikra, peringatan bagi orang-orang mukmin. Ya. Kemudian beliau membahas kalimat yaqabuna ayyuhsyaru, mereka takut jika mereka dikumpulkan. Ayyakabuna mimma yaqa'ulahum min su'il adab fi dhalika hasyar. Maksudnya mereka takut azab Allah di hari ketika mereka dikumpulkan di yaumil mahsyar, pada mahsyar. Wal hasru al-jam'u. Al-hasyar itu bermakna al-jam'u, berkumpul. Wa qad dhummina huna ma'na ad-dhamm wal intiha. Dikumpulkan rapat begitu, jadi tidak lega tempatnya. Seperti antum ada yang duduk di sini, orang yang terdekat dengan antum duduk 10 meter, 20 meter sudah. Tapi abdom itu dipadatkan, dirapatkan. Wal intiha, dan semua menuju satu akhir. Akhirnya siapa? Kesudahannya siapa? Titik akhirnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Semuanya menuju ke Allah. Bayangkan antum, triliunan manusia berkumpul jadi satu, ya, tentu termasuk jin, karena ancaman kepada manusia sama dengan ancaman terhadap jin, ya. Allahu a'lam, hari itu mungkin sudah tidak seperti kita hari ini, artinya hari ini kita tidak melihat jin, tapi hari itu tidak tertutup mungkin, ya, jadi satu, menuju satu titik Allah. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Tidak ada bagi mereka wali, tidak ada bagi mereka syafi, pelindung, penolong, min dunih, selain Allah. Berarti tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada, termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak ada izin Allah. Maka izin Allah harus kita perhatikan. Jangan seperti tarekat-tarekat sufi, ya. Allah, Nabi bisa berbuat sesuatu tanpa seizin Allah. Ya, tidak ada keinginan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah. Keliru. Berapa banyak keinginan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah? Nabi ingin bapak ibunya masuk surga. Nabi ingin Abu Thalib dapat hidayah masuk ke Islam, enggak sampai. Nabi ingin dalam peperangan menang terus, pasti. Ya, berapa kali kalah? Perang Uhud, ya, perang Hunain, kalah. Berarti banyak keinginan Nabi yang tidak terlaksan. Nah, ada tarekat-tarekat sufiyah yang meyakini bahwa semua keinginan Nabi, kehendak Nabi dikabulkan oleh Allah karena manusia yang sangat mulia. Nah, ini bahasnya. Wali ainasirun yansuruhum, yang dimaksud dengan wali penolong, orang yang bisa menolong. Syafi'un yatawassatu lahum, syafi' menolong, memberikan syafaat, rekomendasi untuk orang lain, ya. Ini syafi', syafi' di sini seperti syahid, jadi bisa syahid, bisa syahid, bisa syafi', bisa syafi'. Secara wazan isim fa'il tentu yang benar syafi', nasir, syahid dengan wazan fa'il. Tetapi kadang-kadang Al-Quran memberikan contoh syafi', nasir, syahid, sama. Fabi hadhihi al-ayati nafyu syafa'ati min dunillah. Di dalam ayat tersebut terdapat peniadaan syafaat tanpa izin Allah. Tidak ada syafaat selain yang datang dari Allah. Semua syafaat atas izin Allah. Mafhumuha, mafhumnya adalah annaha sabitatun biiznih, bahwa syafaat itu tetap ada tapi dengan izin Allah. Wa hadha huwa al-maqsud, as-syafa'atu min dunihi mustahilah. Maksudnya adalah syafaat tanpa izin Allah mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada syafaat tanpa izin Allah. Wa bi'iznihi jaizatun wa mumkinatun. Adapun syafaat dengan izin Allah, jaiz, bisa, mungkin. Sifatnya mungkin, ya. Sifatnya mungkin, karena ada yang bisa diizinkan, ada yang tidak. amma indal muluk. Adapun raja-raja, bagi para raja, ja'izatun bi'idnihim wa bi'ghairi idnihim, bisa dengan izin orang lain, bisa dengan tanpa izin. Bisa syafaat itu diizinkan oleh si raja, bisa juga tanpa izin si raja. Ya? Raja enggak tahu apa-apa. Menterinya mengatakan, orang ini bagus, orang ini saya kenal betul, orang ini mampu dalam hal ini. Raja enggak tahu apa-apa, ya sudah terima saja. Allah enggak bisa disamakan dengan raja, karena Allah tahu siapa yang dimintakan syafaat itu, siapa Abu Thalib, siapa Abu Jahal, siapa bapak ibu Nabi Muhammad SAW, Allah tahu. Ya, maka itu bedanya antara syafaat seseorang, usulan seseorang kepada seorang raja dengan kepada Allah, bedanya di situ. Ya, berapa banyak syafaat tanpa izin si raja, si presiden, si orang yang kita tuju. Ayumkinu liman kana qariban min as-sultan ay yashfa'a biduni ay yasta'dhin. Maka sangat mungkin orang yang dekat dengan sultan, dengan raja, memintakan syafaat, memberikan syafaat tanpa izin. Karena memang sudah diberi wewenang, terserah kamu mau cari siapa. Kamu lebih tahu karena kamu yang di lapangan. Enggak tahu apa-apa si rajanya ini, si sultannya ini, si direktur utamanya ini. Serahkan urusannya. Allah tidak seperti itu. Apakah Allah akan menyerahkan urusan ini kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu Allah katakan, terserah engkau ya Muhammad. Siapa yang akan engkau beri syafaat, terserah engkau. Terserah engkau. Kalau begini caranya, tidak ada satupun manusia yang akan masuk neraka. Karena begitu rahimnya Nabi, begitu sayangnya Nabi kepada seluruh manusia. Ya, yang jahat kepada beliau, yang zalim kepada beliau, beliau doakan. Seperti contoh siapa kemarin? Mari, Abdullah bin Ubay bin Salul. Berapa kali Nabi dibikin sengsara, dibikin gundah, dibikin sedih oleh satu manusia yang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Nabi tahu, para sahabat tahu. Orang munafik, tanda-tanda munafik itu ada. Walaupun dia sholat, walaupun dia ikut berjihad kadang-kadang, walaupun dia syahadat, walaupun dia mengatakan kami muslim, tetapi caranya, ciri-cirinya, tanda-tandanya ada. Ucapannya menyakiti kaum muslimin, menghina kaum muslimin, yang dibela orang-orang kafir, yang dibela aliran-aliran sesat. Ini ciri-ciri orang munafik. Mereka tidak mengatakan, saya Kristen, saya Buddha, saya Yahudi. Enggak, saya muslim. Kelihatan di masjid, sholat, dan seterusnya. Tetapi ucapannya menyakiti kaum muslimin, menghina ajaran Islam, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mati, diapain? Disolati oleh Nabi SAW. Para sahabat, tidak ada yang mau nyolati, mau ditarik. Ya, ya Rasul, ini Umar. Ya, Umar, kecemburuan Umar terhadap kebenaran. Ya, ya Rasul, bukankah Allah sudah katakan engkau mintakan ampun 70 kali, aku tidak akan mengampuni. Apa kemarin jawab Nabi? Iya, 71. Subhanallah. Iya, 70 kali Allah tidak ampuni. Siapa tahu 71? Siapa tahu 72? Subhanallah. Ya, ini rahimnya Nabi, tidak ada dendam sama sekali. Ya, kepada manusia yang sangat kurang ajar kepada beliau. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, yang memusuhi beliau, Walid bin Mughirah, orang-orang yang menimpakan isi perut unta ketika beliau sujud, enggak ada dendam pada diri beliau. Akan diberi syafaat kalau beliau diizinkan. Beliau tidak diizinkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini hanya orang yang beriman. Oleh karena itu, syafaat bukan sesuatu yang utama. Ya. Seandainya, ini seandainya, seandainya Nabi enggak berkenan memberikan syafaat kepada sebulan, tapi Allah berkenan menolong, selesai, enggak ada masalah. Ya, contoh yang mudah, tiga orang ini kan dibenci oleh Nabi, dikutuk oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi, di antara Suhail bin Amr. Enggak ada urusan, Allah mau memberi hidayah, akhirnya tiga orang ini masuk Islam. Lihat, lihat. Maka tidak ada urusan dengan kehendak Nabi. Yang berlaku kehendak Allah. Nabi melaknat, Nabi mengutuk, tapi Allah malah memberikan hidayah masuk Islam dan menjadi sahabat dan termasuk dalam keumuman atau bahaya 100 masuk surga, dijamin surga. Gitu ya. Kemudian ayat yang kedua, qauluhu ta'ala lillahi syafa'atu jami'an. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Az-Zumar 44 ya. Katakanlah as-syafa'ah jami'an, itu untuk Allah. Syafa'at secara jami'an, keseluruhan, itu untuk Allah, milik Allah, wewenang Allah. Dari kalimat ini kita tahu bahwa syafa'at satu macam, apa bermacam-macam? Kira-kira dari satu ayat ini, ya, satu macam, apa bermacam-macam? Bermacam-macam. Mana syahidnya? Mana yang menunjukkan bahwa syafaat itu bermacam-macam? Iya, jami'an. Syafaat itu jami'an, seluruhnya, seluruh jenis syafaat itu milik Allah, wewenang Allah, atas izin Allah. Berarti syafaat macam-macam. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Apa saja manfaat syafaat itu, manfaatnya dalam mencari manfaat, dalam menolak mudharat. Ya, yang garis besarnya ada dua. Dari dua ini dibagi lagi. Kita lihat. Lillahi syafa'ah. Untuk Allah syafaat itu. Ini susunan yang wajar apa kebalik? Susunan yang wajar apa kebalik? Kebalik. Mestinya iya, as-syafa'atu lillah. Syafaat itu hanya milik Allah. Kan begitu yang wajar. Ini dibalik. Lillahi syafa'ah. Untuk Allah lah syafaat itu. Ya. Yufidu ais. Maknanya apa ini? Hikmahnya apa? Faedahnya apa? Fawaidnya apa? Iya, lil hasar. Pembatas. Susunan yang dibalik berarti pembatas. Mestinya yang di awal itu apa? Muktada khabar. Iya, muktada. Yang di depan itu mestinya muktada. Setelah muktada baru khabar. Kan muktada kan ta'rif ismun marfu'un fi awalil jumlah. Isim yang marfu'. Marfu' apa? Susah juga ngerang ini. Enggak ada dalam bahasa kita. Sebut domah enggak juga. Al-muslimuna marfu. Ya. Enggak ada. Makanya belajar bahasa Arab. Ya. Lah tepat. Kalau enggak sulit juga orang. Isim marfu yang berada di awal kalimat itu mubtada. Jadi mubtada itu harus di awal. Di awal ta'rifnya saja, pengertiannya saja. Isim yang ada di awal kalimat. Kenapa ini tidak di awal? Kan mubtada-nya mana? Lillah apa as-syafa'ah? As-syafa'ah. Kan mestinya as-syafa'atu lillah. Syafa'at adalah milik Allah. Mubtada khabar. Nah, ini dibalik. Lillahi as-syafa'ah. Milik Allah lah syafa'at itu dibalik. Nah, sesuatu yang dibalik mubtada, mestinya mubtada dulu baru khabar, ini dibalik khabar dulu baru mubtada. Ini lil hasar, mempunyai makna pembatas. Jadi kalau asy-syafa'atu lillah artinya syafa'at adalah milik Allah itu. Tapi kalau lillahi asy-syafa'ah artinya apa? Hanya milik Allah lah syafa'at itu. Jadi dibatasi, enggak mungkin milik yang lain. Kalau asy-syafa'atu lillah masih ada kemungkinan. Syafaat itu milik Allah, masih ada kemungkinan milik yang lain. Ini uslub kaidah bahasa Arab. Tetapi jika lillahi syafa'ah, maka tidak ada kemungkinan lain bahwa asy-syafa'at hanya milik Allah, tidak milik yang lain. Wal ma'na lillahi wahda asy-syafa'atu kulluha. Dijelaskan lebih lanjut, maksud dari ayat tadi adalah hanya milik Allah satu-satunya syafaat seluruhnya. La yujadu syai'un minha kharijun an iznillah wa iradatihi. Tidak didapati satupun syafaat yang keluar dari izin Allah, keluar dari kehendak Allah, tidak mungkin. Allah tidak mengizinkan si fulan masuk surga, kok akhirnya masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian tadi ya, fa'adat al-ayatu fi qawlihi jami'an anna hunaka anwa'an lisyafa'ah. Ucapan jami'an keseluruhan, maka ini menunjukkan bahwa syafaat itu bermacam-macam, berjenis-jenis. Baqad qaddama ahlul ilmi rahimahumullahu asy-syafa'ata ila qismaini ra'isain. Para ahli ilmu, para ulama rahimahumullah membagi syafaat menjadi dua bagian besar. Yang pertama, al-qismul awal, jenis pertama, asy-syafa'atul khassah bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jenis pertama. Ya. Jenis kedua, ini biar kita bisa bedakan nanti jenis pertama pembagiannya kita baca sendiri. Al-qism tsani, yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah. Syafaat umum. Ya, milik Rasul atau milik kaum mukminin. Jadi bukan hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, nanti akan dibahas. Ya, 70 ribu bisa. Kemudian yang menyolati mayat, mayat yang disolati oleh minimal berapa? 40 orang, dengan syarat 40 orang itu bertauhid, maka yusfa lahu, bisa memberikan syafaat. Syafaat kan yusfa. Jadi bukan hanya Nabi SAW yang bisa memberikan syafaat. Jenis pertama yang khusus Nabi, jenis kedua umum. Mari kita bahas yang jenis pertama, syafaat yang khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun dibagi lagi, syafaat khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi 1, 2, 3. Ya, yang pertama syafaatul uzma, syafaat terbesar yang hanya dimiliki oleh satu manusia di antara seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Ya. Wa hiya minal maqam al-mahmud alladhi wa'adahu Allah. Ini merupakan kedudukan yang sangat mulia yang Allah janjikan kepada beliau. Tidak ada manusia semulia beliau, karena tidak ada yang diberi syafaat terbesar ini. Wa innan nasa yulqibuhum yawmal qiyamati fi dhalikal mawqif al-'adzim minal ghammi wal qarbi ma la yutikuna. Seluruh manusia, sebagaimana antum sudah baca dalam hadisnya, pada hari kiamat kelak berhenti di mawqif, di tempat pemberhentian di padang mahsyar, mengalami penderitaan, kesengsaraan yang belum pernah dirasakan oleh manusia selama ini, tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian, bahkan tanpa alas kaki, bahkan dalam keadaan belum dikitan, tanpa naungan, kecuali 7 golongan manusia. Mereka tidak sanggup. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, maka satu sama lain mengatakan, utrubu man yashfa'u lana indallah, mari kita cari manusia yang bisa memberikan syafaat untuk kita kepada Allah. Perantara antara kita dengan semua butuh pertolongan Allah, tapi enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani ngomong, enggak ada yang berani bicara, enggak ada yang berani minta, karena kata Nabi, Allah belum pernah murka, Allah belum pernah marah semarah hari itu. Antum begitu takzim membesarkan si fulan atasan antum. Kemudian atasan antum sudah marah besar. Ya, maka antum sebagai anak buah enggak ada yang bisa berani bicara, berani mengajukan usul. Ya, itu manusia, sesama manusia. Ya Allah Rabbul Alamin. Dan dalam keadaan termurka, belum pernah Allah semurka hari itu. Maka enggak ada yang berani bicara. Nabi Adam enggak berani, Nabi Nuh enggak berani, Nabi Ibrahim semua enggak ada yang berani. Ya, nah, maka manusia tidak meminta langsung ya Allah ya Rabb, enggak. Cari siapa yang berani, siapa yang sanggup. Wayadhabuna ila Adam abil bashar, maka mereka mendatangi Adam bapaknya seluruh manusia. Wayadhkuruna min awsafihi allati mayyazahu Allah biha, lalu mereka menyebut kehebatan, kelebihan Adam dibanding manusia lain. Ya, yeah. Dengan mengatakan annallaha khalaqahu biyadih. Ya, dengan kalimat tidak langsung ya, saya terjemahkan dengan kalimat langsung, wahai Adam, bapak kami, Allah telah ciptakan engkau dengan tangannya langsung. Jadi hijab terbuka, jadi manusia tahu. Ya, yang kafir, yang musyrik, yang belum pernah baca Al-Quran, dibuka hijabnya. Jadi tahu, ini keadaan sebetulnya, bahwa kita anak Adam. Ya, termasuk nanti si Darwin kumpul di situ dan dia mengakui di situ, ya, ternyata Adam bukan monyet. Sudah tahu dia, ya. Maka sudah tidak ada gunanya ilmu hari itu, karena semua diberi ilmu oleh Allah, tahu semua. Allah telah ciptakan engkau, wahai Adam, bapak kami, langsung dengan tangan Allah, langsung dengan kedua tangan Allah. Tidak ada manusia yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah, tidak ada selain Adam. Berarti keutamaan yang sangat besar. Wa ajjala lahul malaikat, Allah menyuruh para malaikat sujud kepada engkau. Ya, berarti kan kemuliaan yang tinggi. Para malaikat disuruh sujud kepada engkau. Wa 'allamahu asma'a kulli syai', dan Allah memberikan ilmu kepadamu nama-nama segala sesuatu. Jadi segala sesuatu enggak ada yang tidak diketahui oleh Adam. Adam tahu ini apa, itu apa. Dan beberapa riwayat yang belum ada di hari itu, bahkan belum ada di zaman Nabi, ya, seperti pesawat, mobil, kereta api dan seterusnya akan diajarkan oleh Allah kepada Adam, ya, benda yang belum pernah ada hari, yang belum ada di hari ini. Berarti kemuliaan yang sangat besar. Oleh karena itu isfa'lana 'inda rabbik, mintalah pertolongan kepada Allah untuk kita semua. Untuk kita semua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Berikanlah syafaat, mintalah syafaat. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami seperti ini? Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa naungan. Ya, yeah. Mohon kepada Adam, tidak berani langsung kepada Allah. وَيَعْتَذِرُوا لِأَنَّهُ عَطَى اللَّهَ بِأَكْلِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ. Adam menolak. Adam tidak sanggup. Adam beriktidar. Tidak bisa. Ya, aku malu. Aku telah bermaksiat kepada Allah. Aku memakan apa yang dilarang oleh Allah. مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Makanlah, minumlah di surga ini ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajara. Makanlah, minumlah sesukamu dari makanan minuman surga ini, tapi jangan dekati pohon ini. Saya dekati, malu. Ya, wa ma'lumun anna syafi'a idza kana 'indahu syai' yahdatsu karamatuhu 'indal masfuh ilaihi. Dan sebagaimana kita yang jika orang Asy-Syafi'i ini mempunyai cacat, mempunyai cacat, maka ya sudah, ya maka si masbu ini tidak berharap lagi. Tolong dong usulkan kepada direkturmu, dia nerima saya, ya. Tolong bilang. Mau bilang kemarin saya diomelin, ya saya nyolong anu, udah maklum ya. Yang mintanya udah maklum, diem, ya ngapain alam begitu, ya. Jadi ini ucapan Adam, ucapan yang baligh, ya sihir yang baligh. Artinya jangan minta kepada aku tak sanggup. Aku sudah seperti aku punya cacat. Gitu ya. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa atha Adam rabbahu wa huwa thumma istabahu rabbuhu fataba alayhi fa. Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya, sesat. Ya, kemudian Adam memilihnya, Allah memilih Adam dan mengampuni dan memberikan hidayah. Akhirnya diampuni. Masuk bisa? Ya, kita sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Jadi Adam menolak menjadi perantara antara manusia dengan Allah karena Adam man. Lakin likuwati hayatihi min Allah. Karena malu merasa sudah melakukan kesalahan besar. Padahal ayat tadi yang kita baca menunjukkan bahwa Allah telah ampuni Adam. Allah telah memilih Adam sebagai nabi. Allah telah memberikan hidayah kepada Adam. Tetapi Adam malu. Maka Adam menolak. Tidak sanggup memintakan syafaat kepada Allah Rabbul Alamin. Tsumma yadhhabuna ila Nuh. Lalu manusia berbondong menuju Nabi Nuh. Wazkuruna min awsafihi allati imtaza biha. Lalu manusia menyebut kelebihan Nabi Nuh, keutamaan Nabi Nuh, bi annahu awwalu rasulin arsalahu Allahu ila al-ard, bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama kali yang Allah utus di muka bumi. Rasul pertama kali. Sebelum Nabi Nuh belum ada rasul. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam disebutkan oleh Imam Al-Taibin secara makna. Ya, secara makna. Wa ya'tadiru bi annahu sa'ala Allah ma laysa lahu bihi ilm. Tetapi sama Nabi Nuh menolak, beriktizar, tidak sanggup. Dan Nabi Nuh membawakan alasan karena dia pernah memohon kepada Allah apa yang tidak tahu ilmunya. Intinya permohonan yang salah. Itu apa yang terdapat dalam surat Hud 45. Rabbi inna bni min ahli. Ya Rabb, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku, darah dagingku. Wa inna wa'daka al-haq, dan sesungguhnya janjimu adalah hak, benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim. Ucapan ini keliru. Maka dibantah oleh Allah, innahu laisa min ahli, itu bukan ahlimu. Innahu amalun ghairu shalih. Ini kesalahan. Ya. Thumma yadhhabuna ila Isa. Kemudian mereka pergi menuju Isa, secara makna disingkat oleh beliau. Wa yadhkuruna min awsafihi ma yartadi an yashfa. lalu manusia menyebut kelebihan Nabi Isa begini, begini, begini, ya kan? Dan memohon agar Nabi Isa berkenan memintakan syafaat untuk seluruh manusia beramal berbuat baik. Fala ya'tadiru bi syai', Nabi Isa tidak mengajukan alasan. Saya enggak sanggup karena saya kalah begini, enggak. Walakin yahiru ila man huwa a'la maqaman, tapi Nabi Isa hanya menunjuk pada seorang yang jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Fa yaqul izhabu ila Muhammadin, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, satu-satunya hamba yang dijamin ampun dosa-dosa yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan. Berarti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya dijamin ampun walaupun belum dilakukan. Ya. Jadi misalnya Nabi Muhammad nekat nih, ya, mau zina. Sebelum mau zina sudah diampuni. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang diberi seperti itu. Kalau kita habis deh. Ya. Dijamin ampun ini. Kalau kita seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitu cintanya, begitu takutnya kepada Allah, maka walaupun dijamin ampun dosa yang belum dilakukan, Nabi takut terjatuh dalam dosa, Nabi tundukkan pandangan, Nabi menjaga pergaulan dan ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة. Nabi Isa menyarankan kepada manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW tanpa menyebut alasan kenapa dia tidak mau. Tidak seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa. Wayatuna Muhammadan, Nabi Musa, ya, wayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayasfa'u ila Allah liyariha ahlul mawqif. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat kepada Allah agar orang yang ada di mawqif tersebut, pada mahsyar tersebut, segera usai penderitaannya. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana jalan ceritanya, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi, sujud, kemudian lama sekali sujudnya, ya. Nanti dibahas oleh, ya, jenis kedua dan ketiga. Insyaallah kita bahas pekan depan. Ada pertanyaan? Silakan. Intinya sebenarnya syafaat itu diberikan Allah jika di akhirat saja ataukah di dunia? Di dunia hanya berupa doa. Nanti akan dibahas oleh beliau bahwa doa bagian dari syafaat. Kalau syafaat Nabi yang masuk neraka enggak jadi, yang mestinya lama di neraka jadi sebentar, yang enggak bisa masuk surga jadi bisa masuk surga, dibukakan pintunya oleh Nabi, itu semua di akhirat. Kalau di dunia sebatas doa, tolong doakan saya mudah-mudahan penyakit saya sembuh. Ini kan bagian dari apa? Karena kan perantara, ya, yang kita tuju Allah, tapi lewat sipulan yang soleh ini, bagian dari apa? Yang tadi katakan orang-orang soleh tidak mengharapkan syafaat, itu apakah syafaat di dunia atau di akhirat, atau apakah syafaatnya juga makruh? Saya nggak tahu tentang makruh, hanya lebih baik. Maka pernah kita bahas dulu, berdoa langsung kepada Allah dengan tawassul lewat orang soleh lebih baik mana? Iya, langsung. Apakah tidak boleh kita datangi orang soleh minta doanya? Boleh. Nabi juga pernah minta kepada Umar bahkan, ya. Tapi kita bahas mana yang lebih baik. Boleh dua-duanya, boleh. Dua-duanya mulia, dua-duanya utama. Tetapi ada yang lebih baik. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar, dua-duanya mulia, dua-duanya soleh. Tapi mana yang lebih mulia? ada. Tidak sama kan manusia. Apakah ketika di padang mahsyar itu Allah sudah menampakkan wajahnya kepada manusia ketika itu? Ya, tetapi bukan dalam sebaik-baik rupa. Karena ada dikatakan Allah menampakkan dirinya itu dalam sebaik-baik rupa, wajah Allah itu hanya di jannah. Ya, maka disebutkan orang-orang kafir mahjub, terhijab. Dari apa? Dari melihat Allah dalam sebaik rupa. Adapun di mahsyar melihat Allah dalam keadaan ketakutan. Ya, bukan dalam keadaan sebaik rupa Allah. Untuk siapa saja syafaat itu, ya nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita baru bahas satu, ya. Siapa saja tujuh golongan manusia yang tidak menderita. Bukan tidak menderita, semuanya menderita. Semuanya kelaparan, kehausan, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal, ya. Hanya ada tujuh golongan yang mendapat naungan. Yauma la zilla illa zillu. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Arsyullah. Jadi ternaungi oleh Arsyullah. Siapa di antaranya? Iya, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian iya, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, tergantung, rindu dengan masjid. Sekali dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Siapa lagi? Iya, orang yang berzikir kepada Allah khalian fafadat aynahu. Khali itu sendiri. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah kalian sendiri lalu menangis. Jadi kalau mau nangis sendiri, jangan nangis berjamaah. Ya, syaratnya kalian nangis rame-rame. Nangis itu biasanya teruk. Ya, ada orang nangis kita enggak tahu permasalahannya, biasanya ikut nangis. Gitu. Kalau ketawa enggak, ada orang ketawa kita enggak tahu permasalahannya, enggak ketawa. Ya, kalau nangis ini teruk. Ya, nah, maka kalau nangis rame-rame ya ke bawah saja. Ada yang nggak mau nangis tapi nggak enak, pada nangis ikut nangis. Seperti ini. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Mohon penjelasan. Nabi belum tentu Rasul, Rasul pasti Nabi. Ya, lebih mulia Rasul dari Nabi. Nabi berapa jumlahnya? 124.000. Sedangkan Rasul hanya 313. Apalagi Rasul diutus untuk umat yang lebih durhaka. Ini sebagian pendapatnya. Nabi kurang dari itu. Rasul membawa ajaran baru. Adapun Nabi hanya meneruskan ajaran sebelumnya. Akan ada ajaran-ajaran baru. Ada syariat baru. Ada syariat yang belum diajarkan kepada Nabi sebelumnya. Diajarkan kepada Nabi Musa. Gitu ya. Nabi Muhammad Rasulullah. Mana dari keempat kata itu yang kita harus bersolawat ketika semuanya, semuanya, bahkan walaupun hu, dia beliau, tapi yang dimaksud Rasulullah, maka kita disuruh sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, alaihi salam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terserah yang mana, bisa solawat dan salam, bisa solawat saja, bisa salam saja. Maka keliru jika orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak boleh alaihi salam. Alaihi salam khusus nabi yang lain, keliru. Seluruh nabi yang ada berhak mendapatkan doa sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau alaihi salam atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun ada keluarganya yang tidak beriman, tentu secara umum Rasul dan keluarganya tentu di luar Abu Thalib, di luar Abu Lahab, Nabi Musa dan keluarganya, ya, Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Lut dan keluarganya, tentu di luar yang kafir. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jaminan seperti apa yang dimaksud? Bukankah semua kaum muslimin dijamin masuk surga? Lebih jaminan berlebih berkurang. Jaminan berlebih dan berkurang. Ya, orang yang muslim dijamin masuk surga asal Islamnya tidak gagal. Orang muslim yang mati di medan jihad lebih dijamin lagi. Yang mati mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya lebih dijamin. Jaminan berlebih dan berkurang. Seluruh sahabat dijamin enggak masuk surga? Nah, kenapa mesti disebut 10 segala? Kenapa ada al-asharah al-mubasharah bil jannah? 10 orang yang dijamin masuk surga. Bukankah seluruh sahabat yang ribuan itu semua dijamin masuk surga? Kenapa disebut 10? Ini berlebih. Lebih-lebih lagi. Ini derajat jaminan tidak sama. Di dalam kitab rawi karya Syekh Al-Barjanji, Rasul akan memberi syafaat kepada seluruh umat Islam. Pertanyaan saya, siapakah Syekh Al-Barjanji yang diagung-agungkan oleh sebagian kaum muslimin? Namanya adalah Al-Barjanji. Nama lengkapnya wallahu alam saya tidak tahu. Menulis qasidah burza Maulud Tiba yang isinya syair-syair tentang Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Muhammad SAW, yang banyak dari pujian itu melampaui batas. Melampaui batas berlebihan hulu, sampai seolah Nabi disejajarkan dengan Allah. Di antaranya ini, akan memberikan syafaat pada seluruh manusia. Ya, iya, maunya Nabi begitu, tapi enggak sanggup. Enggak diizinkan oleh Allah. Ya, Abu Thalib saja yang satu-satunya cuma segitu syafaatnya. Maunya Nabi masuk surga. Nanti akan kita baca hadisnya bagaimana Nabi menuntun Abu Thalib di akhir hayatnya menjelang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah agar aku punya alasan untuk membelamu nanti di akhirat ya pamanku. Berarti Nabi tahu jika Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa membela pamannya untuk masuk surga, enggak bisa. Nabi saja sadar. Ya. Banyak lagi kesesatan-kesesatan lain yang ada di Maulid Tiba tulisan Al-Barjanji. Apakah air liur kita yang keluar pada saat tidur termasuk najis? Tidak. Tidak ada dalil bahwa itu najis. Ya. Yang ada adalah tai dan kencing manusia. Apakah ada sholat sunnah sebelum maghrib? Apa ditekankan? Tidak ditekankan, tapi disunnahkan. Ya, Nabi mengatakan, Sallu qabla al-maghrib, Sallu qabla al-maghrib, Sallu qabla al-maghrib, liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, 3 kali, yang dimaksud qabla al-maghrib, bagi siapa yang mau. Ucapan bagi siapa yang mau, menunjukkan tidak ditekankan. Yang ditekankan apa? Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat, bukan 4. Yang 4 tidak ditekankan, yang 2 lagi tidak ditekankan, tidak muakkad. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang muakkad. Itu waktu zaman Nabi itu Mekah ditaklukkan itu kan berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, yang berbondong-bondong Islam ini dikatakan sahabat atau umat? Sahabat. Semua yang masuk Islam di zaman Nabi bertemu dengan wajah Nabi. Sahabat. kalau tidak bertemu kepada dengan Nabi itu muhadram istilahnya. Seperti Raja Najasyi tidak disebut sahabat walaupun sezaman kan dan Islam kan muhadram istilahnya. Para ulama umumnya mengatakan muhadram bukan sahabat. Keluar dari ta'rif sahabat. Jadi bertemu dengan wajah Nabi. Walaupun dia tidak meriwayatkan hadis. Walaupun tidak meriwayatkan. Berapa banyak sahabat yang tidak meriwayatkan hadis? Ya, anak-anak Nabi enggak ada yang meriwayatkan hadis. Ada hadis diriwayatkan oleh anak-anak Nabi? Ya, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Ya, Fatimah sedikit ya. Enggak ada. Hamzah, Mus'ab bin Umar, Ja'far bin Abi Thalib enggak meriwayatkan hadis. Kenapa? Kenapa? Dia udah mati sebelum Nabi mati, gimana mau meriwayatkan ya? Ya, udah mati ketika Nabi masih hidup, gimana mau meriwayatkan hadis? Yang meriwayatkan hadis pasti yang masih hidup ketika Nabi sudah mati. Karena periwayatan hadis itu kan aku mendengar Rasulullah, diharapkan orang yang pernah mendengar sabda Nabi dikatakan kalau Nabi masih hidup ngapain lewat orang yang langsung aja ke Nabi. Gitu. Oh, Hamzah dijamin masuk surga. Ja'far bin Abi Thalib berterbangan dari satu dahan ke dahan lain di surga dengan kedua sayapnya sebagai pengganti dua tangannya yang putus oleh tentara Romawi. Tidak diriwayatkan. Apa yang dimaksud dengan menjual agama? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan demi uang, jabatan, kedudukan. Bukan mengajarkan kebaikan, kemudian diberi upah, tidak. Orang yang mengajar kebaikan, kemudian mengharapkan imbalan, kemudian tidak ikhlas tapi mencari uang, ini tercela. Ini tercela. Tapi tidak disebut sebagai menjual agama. Yang menjual agama apa? Yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah, dan dia tahu demi apa kepentingan. Kalau bid'ah saya bilang bid'ah nih, ya saya nggak laku lagi, saya nggak diundang lagi. Maka udah bilang aja sunnah dah. Nah, ini menjual agama. Ini kelakuan siapa? Yahudi. Yahudi seperti ini. Halal diharamkan, haram dihalalkan demi dunia. Kalau halal tetap dihalalkan, haram tetap diharamkan, dan dia mengharapkan imbalan. Ya, dia tidak ikhlas, ini tercela, tapi belum disebut sebagai yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Bagaimana selawat yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah berselawat dapat termasuk salat? Selawat diajarkan Nabi kepada umat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim terus sampai innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang Nabi ajarkan kepada umat. Yang dimaksud dalam membaca salawat ibadah seperti at-tahiyat, kemudian salat mayyat, bukan memberikan salawat ketika mendengar nama Nabi. Salat berjamaah wajib. Apabila hujan maka menjadi tidak wajib berjamaah. Pada saat hujan, mana yang lebih baik, salat di rumah atau tetap berjamaah di masjid? Tergantung keadaan. Ada kendaraan, ada payung, jalan mulus, jalan rata, tidak licin, maka lebih baik kalau dia ke masjid berjamaah. Walaupun menjadi tidak wajib, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Tetapi jika memberatkan, apalagi membahayakan, maka lebih baik di rumah. Allah tidak menghendaki kesukaran, pensukar. Ya, jalannya licin sekali, ya, dua langkah, tiga langkah, kepleset, jatuh, ya. Nah, misalnya. Maka lebih baik di rumah. Allah enggak suka kita sulit. Sementara memang tidak wajib. Kecuali sulit tapi wajib. Ya. Ketika belum ada pesawat, naik kapal laut termasuk menyulitkan berhari-hari, ya, pergi haji. Tapi karena wajib, ya harus dijalani. Apa batasan dalam menetapkan harga barang yang akan kita jual? Jika ada berapa persen batas yang diizinkan oleh Islam dalam menaikkan harga jual? Tidak ada. mau 100%, 200%, 1000%, alah. Antum beli handphone 100.000, dijual 10 juta, boleh? Boleh. Boleh kalau ada yang mau. Ya. Kalau ada yang bego, ya. Kalau ada yang mau silakan. Gitu ya. Enggak masalah. Itu enggak riba. Yang riba itu tambah sedikit tetapi ada sesuatu, dua harga misalnya. Ya, itulah harus dibedakan. Mana jual beli, mana riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang jual beli dihalalkan oleh Allah, yang riba diharamkan. Maka jual beli tidak sama dengan riba. Adapun Abu Jahal Abu Lahab mengatakan jual beli dengan riba sama saja. Apa bedanya? Seperti orang sekarang. Apa bedanya ini jual beli? Ini jual beli sama riba sama saja. Orang sekarang kan mengatakan seperti itu. Maka harus berpedoman dengan ucapan Nabi, praktek para sahabat, riba dengan jual beli beda. Ya, harus dibedakan. Nah, masa riba kan? Ya? Masa riba. Kreditnya enggak riba. Apanya yang riba? Apanya yang harga? Iya, dua harganya itu. Dua harga ya? Iya. Kalau kredit satu harga, salah. Pak, saya mau kredit motor, berapa? Ya, 20 juta. Ya, kredit. Kalau kontan cash berapa? Sama, 20 juta. Ah, itu salah. Ya, misalnya ada. Kan ada tukang kredit. Tukang kredit panci, penggorengan itu orang Tasik itu. Nah, satu harga kan? Ada tukang kredit sini. Ya, saya pernah ngisi di mana itu. Tukang kredit semua itu. Ya, satu harga semua. Ya, panci, penggorengan, kompor itu kan. Yang di itu kan. Dia melayani kredit. Ya, ada yang mau beli cash, ya disamakan. Biasanya kredit semua. Enggak masalah, yang penting dia dengan penjual. Yang penting transaksi di situ. Orang lain mau jual berapa, urusan orang lain, kan gitu. Karena yang menentukan harga pasar itu sebetulnya penjual. Yang menentukan harga itu adalah penjual. Maka harga pasar sebetulnya dalam urusan itu enggak ada. Suka-suka yang jual. Gitu. Suka-suka yang jual, mau berapa suka-suka yang jual. Gitu ya. Bagaimana kalau barang itu disebutkan kaum muslimin dan hanya dia satu yang menjual sehingga menyulitkan kaum muslimin untuk membeli? Halnya agak berat, jadi maksudnya yang baik dia jual harga tinggi yang dia mau. Ya, berarti termasuk menyulitkan kaum muslimin. Dan hal seperti ini memang tidak dikendaki oleh Islam. Dan seandainya terjadi, maka hal pertama yang dia lakukan adalah menolong kaum muslimin. Apalagi itu terjadi dengan rekayasa dia, yaitu menimbun. Jelas ini ada larangannya. Gitu. Adapun saraha yang menetapkan harga penjual. Jika terjadi sesuatu, maka penguasa boleh bertindak. Jika terjadi sesuatu, ini kasihan kaum muslimin. Oh, semuanya butuh beras. Yang menjual beras cuma satu orang. Dia jual semau dia. Nah, dalam hal ini, jika terjadi seperti itu, maka penguasa boleh bertindak. Ya, memaksa orang tersebut untuk menurunkan harga. Oh. Yang ini tentang hadis yang tidak berangkat melaporkan seseorang untuk dia sudah panjang pada Allah. Yang semua di empat pertanyaan ya. Pertanyaannya. Ilmu yang didapat di mana uang didapat dan dibelanjakan kemana? Tata, ya. Dan terakhir letihnya badan kemana? Itu kan dikatakan kalau belum jawabannya tidak bergeser itu selama kakinya. Jadi bagaimana untuk persoalan ini jawab dalam hati itu gimana? Ya setelah itu. Setelah itu. Prosesnya setelah mizan dalam timbangan. Enggak, mizannya setelah itu orang belum bergeser kok. Jadi kan bangkit. Bangkit. Begitu bangkit kan jalan. Nah, sebelum jalan itu ditanyakan. Kalau sama mulai jawab berarti tetap seperti di para mata itu. Ya seperti itu. Enggak dipanggil panggil lagi. Iya, lama sekali kan. Dari situ sampai panggil kan lama sekali. Memiliki ada proses yang begitu panjang sebagaimana hadis-hadis yang kita baca. Oke. Okay. Ini termasuk bagian dari pendapatan Yaumil Mahsyar. Ya. Yang disebutkan tadi meminta syafaat kepada Nabi itu yang bertahap-bertahap, apakah yang hanya berlaku itu manusia secara umum atau berlaku dengan besar saja? Iya, tergantung syafaat yang mana. Kalau syafaatul utama kan semua manusia. Jangankan kaum muslimin, umat-umat sebelumnya juga butuh kan. Itu syafaatul utama. Kemudian orang yang mestinya masuk neraka kemudian gak jadi masuk neraka, itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud dengan syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar. Ada beberapa jenis. Insya Allah akan lebih paham kita pelajari pekan depan. Dahiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.